beramallah tuka akhiratmu seakan esok hari kau tiada. Berusaha sambil berdoa itu yang harus kau lakukan. Janganlah hanya berdiam diri mengharap rezeki datang sendiri. Hari kau tiada. Berusaha sambil berdoa itu yang harus kau lakukan. Janganlah hanya berdiam diri mengharap rezeki datang sendiri. Beramallah tuka akhiratmu seakan esok hari kau tiba.